Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita masuk di Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6, halaman 33. Halaman 33, pelajaran ke-6. Jadi ini terulang lagi pembahasan isim isyarat. Isim isyarat, ya, kata yang menunjukkan isyarat. Kita sudah belajar di pelajaran yang pertama, halaman 5. Coba pian buka halaman 5. Isim isyarat yang dipakai pertama kali adalah yang kita pelajari, hadza. Hadza artinya adalah ini, ya. Kemudian halaman 33, hadhihi maknanya sama juga ini, ya. Tetapi perbedaan antara hadza dan hadhihi, kalau hadza itu digunakan untuk memberikan isyarat untuk kalimat mudzakkar, kalimat yang menunjukkan laki-laki, ya, kalau diterjemahkan. Dan hadhihi untuk menunjukkan kalimat muannas, yaitu perempuan. Jadi bukan cuma manusia yang ada jenis laki-laki dan perempuan. Bahasa Arab pun ada jenisnya. Ada namanya mudzakkar dan ada namanya muannas. Jadi kalau untuk penggunaan bahasa Arab, kalau kalimatnya mudzakkar, maka pasangannya juga harus mudzakkar. Kalau kalimatnya muannas, maka pasangannya pun juga harus muannas. Nah, contoh kalimat hadza artinya adalah ini. Isim isyarat. Hadhihi sama. Ya. Hadhihi sama. Hadhihi ini juga, ya. Nah. Artinya sama-sama ini. Tetapi, kenapa ya bingung? Ikuti jana. Tetapi kalau hadza itu untuk mudzakkar, ya, mudzakkar. Mudzakkar. Kalau hadhihi untuk muannas. Penggunaannya, ya. Penggunaannya untuk mudzakkar laki-laki, muannas untuk perempuan. Contoh, ini pulpen. Bahasa Arabnya apa? Hadza qalamun. Qalamun. Qalamun ini kalimatnya jenisnya adalah mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena di kalimat qalamun ini tidak ada tanda yang menunjukkan dia muannas. Seperti ta marbutoh. Seperti kalimat tersebut diakhiri tak marbutoh, maka ini muannas. Tetapi qalamun ini mudzakkar. Kenapa? Karena dia tidak ada tanda muannas, maka dia mudzakkar. Maka kalau kita mengisyaratkan dengan ini pulpen, bahasa Arabnya adalah hadza qalamun. Tetapi kalau kalimatnya itu adalah muannas, contohnya madrasatun. Artinya adalah sekolah. Kenapa kalimat madrasatun ini kalimatnya muannas? Karena dia diakhiri ta marbutoh. Ta'u marbutotun. Ta marbutoh. Nah, ta'un marbutotun. Namanya ta marbutoh. Ta bulat yang cuma ada di akhir kalimat. Kalau dalam kalimat itu ada ta ini, maka kalimatnya jenisnya namanya muannas. Maka kalau ini sekolah, maka menggunakan hadhihi. Hadhihi madrasatun. Salah kalau hadza madrasatun. Karena hadza ini mudzakkar, otomatis dipasangkan juga mudzakkar. Tapi kalau ini muannas, maka pasangannya pun juga harus muannas. Lihat kalimatnya, qalamun mudzakkar, maka ininya juga harus muzakkar. Ini muannas, maka ini juga muannas. Contoh nama ya. Ini Muhammad. Bahasa Arabnya bagaimana? Hadza Muhammadun. Muhammadun. Ini Aisyah. Hadhihi Aisyatu, tanpa tanwin ya. Aisyatu. Nah, hadza memakai hadza karena Muhammad muzakkar, hadhihi ini karena dia Aisyah adalah muannas. Itu pembukaan dari kalimat hadza untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas. Jadi seperti itu. Kalimat dalam bahasa Arab ada jenisnya, sama seperti manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, kalimat bahasa Arab jenisnya ada namanya muzakkar dan ada namanya muannas. Ya. Maka harus dipasangkan. Kita baca percakapannya. Ad-darsu sadisu, pelajaran ke-6. Hadhihi, penggunaan kalimat isyarat hadhihi. Hadza ibnu. Nah, perhatikan. Kenapa ulun kada baca hadza ibnu? Ayo, alasannya kenapa? Kenapa ulun baca hadza ibnu bukan hadza ibnu? Karena alifnya apa? Hamzah wasol. Hamzah wasol ketika dia berada di tengah kalimat, maka alifnya tidak dibaca. Hadza, hadza ibnu Hamidin, wa hadhihi bintu Yasirin. Nah, jadi perhatikan. Hadza ibnu Muhammadin, wa hadhihi bintu Yasirin. Bintu Yasirin. Hadza ibnu Muhammadin, wa hadhihi bintu Yasirin. Nah, mana di sini yang jadi topik pelajaran kita, yaitu kalimat hadhihi. Perhatikan setelah hadhihi, ini yang dia isyaratkan adalah seorang perempuan. Hadhihi bintu Yasirin, ini adalah anak perempuannya Yasir. Maka anak perempuan itu ininya, maka harus muannas. Sedangkan hadza ini adalah anak laki-laki Muhammad. Anak laki-laki muzakkar atau muannas? Muzakkar, maka menggunakan hadza. Nah, kemudian ini pelajaran sebelumnya harus diulang. Kenapa kita kasih kasroh Muhammadin? Karena dia beridofat atau bersandar. Karena kalimat Muhammadin itu digabungkan dengan kalimat ibnu. Jadi ini mudhof ilaih, pelajaran sebelumnya. Maka kalimat mudhof ilaih, kalimat keduanya, maka wajib majrur, berbaris kasrah. Kemudian ini sama, Yasirin. Kenapa? Karena dia beridofat. Ya, beridofat. Kemudian kalimat yang kedua, wajib jar, maka dengan baris kasrah. Zihada bnu Muhammadin wahadihi bintu Yasirin. Nah, kalimat berikutnya bawahnya, ibnu ha, barisnya apa harokatnya? Ibnu ha midin. Ya. Ibnu ha midin jalisun wabintu Yasirin waqifatun. Nah, ibnu ha midin. Nah, perhatikan. Alifnya dikasih kasrah, tetapi tidak ada tanda hamzah. Tidak seperti ini ya. Nah, kalau ini namanya hamzah, kalau ini saja namanya alif. Kalau ada tanda ini di bawahkah, di ataskah, namanya hamzah. Tetapi kalau cuma ini namanya alif. Nah, makanya di sini tidak ditulis seperti ini, enggak, karena membedakan antara hamzah dengan alif. Ini alif. Ibnu Hamidin jalisun Wa bintu Yasirin waqifatun. Anak laki-laki Hamid jalisun, duduk. Anak laki-laki Hamid duduk. Wa bintu Yasirin waqifatun. Dan anak perempuan Yasir berdiri. Berdiri. Coba pian perhatikan gambarnya. Nah, nang lakian baduduk, nang binian badiri. Jadi bahasa Arabnya bagaimana? Ibnu Hamidin jalisun, anaknya Hamid duduk dan anak perempuannya Yasir berdiri. Coba kita ganti kalimatnya, Hamid itu diganti dengan Muhammad, sedangkan Yasir diganti dengan kalimat Zaid. Yasir diganti kalimat Zaid. Maka bahasa Arabnya bagaimana? Ibnu Muhammadin jalisun wa bintu Zaidin wa kifatun. Ya. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan ya. Kalimat kedua, wa bintu Yasirin wa kifatun. Nah, ini juga harus sepasang antara mudzakkar mudzakkar muannats muannats. Wa itu paling wa kifatun. Dan anak ya, anak perempuan Yasir berdiri. Bintu ini mudzakkar kah muannats kah? Muannats perempuan kan? Maka pasangannya pun anak perempuan Yasir itu, nah pasangannya apa? Pasangan katanya juga harus muannats. Wa kifatun ini muannats mudzakkar. Muannats tandanya apa? Ta marbutah. Ada ta marbutah. Bawahnya perhatikan. Man hadhihi, siapa ini? Kenapa yang bertanya ini menggunakan kalimat isyarat hadhihi muannats? Karena dia bertanya untuk seorang perempuan. Contoh di hadapan ulun ada bibinian, ada perempuan, anak bibinian. Dan ulun kada tahu ngarannya siapa. Nah, karena ini anak perempuan, ulun bertanyanya dengan menggunakan kalimat hadhihi. Man hadhihi, siapa ini? Jadi ini anak perempuan dan ulun kada tahu siapa ngarannya. Lalu kata ulun man hadhihi. Nah, kalau ada anak laki-laki dan ulun kada tahu ngarannya, maka apa bahasa Arabnya siapa ini? Man hadza. Jadi dibedakan antara hadhihi dan hadza. Man hadhihi, siapa ini? Yang dia tunjuk seorang perempuan. Hadhihi ukhtul muhandi. Muhandi si. Dia beredofat. Dia bersandar ya. Ukhtul muhandi si. Ini adalah saudari muhandis, saudari arsitektur, seorang arsitek. Ini adalah saudari seorang arsitektur. Perhatikan. Kenapa menggunakan kalimat hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Kenapa menggunakan kalimat hadhihi? Karena dia bertanya kepada yang afwan, karena dia mengisyaratkan kepada seorang perempuan. Seorang perempuan. Makanya di sini dijawab dengan ukhtu, saudari. Saudari ini perempuan, otomatis hadhihi juga harus perempuan. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudarinya si muhandis, saudarinya arsitek itu. Ya. Nah, kalau ulun rubah ukhtun ini kan saudari, ulun rubah saudara. Nah. Ini adalah saudaranya muhandis. Maka ininya apa? Hadza. Hadza. Kenapa hadza? Karena aku saudara ini adalah laki-laki. Jadi ini diputar-putar sidin ya. Nah, kalimat hadza. Kemudian bertanya lagi. Ahiya aidon muhandisatun. Nah, ahiya aidon muhandisatun. apakah dia juga seorang arsitektur? Apakah dia, a itu apakah, hia dia, aidon juga, muhandisatun seorang arsitektur perempuan? Kemudian dijawab, la, tidak. Bisa tidak atau bukan, sama aja. Hia tabibatun, dia seorang dokter. Dia seorang dokter. Nah, perhatikan. Ahia aidon muhandisatun. A, apakah? Nah, ulun kasih seperti ini karena ini hamzah. Ahia aidon muhandisatun. Ahia aidon muhandisatun. A, apakah? Hia dia aidon juga muhandisatun seorang arsitektur. Perhatikan domir atau kata ganti di sini. Kenapa kata gantinya memakai hia bukan huwa? Karena dia bertanya kepada seorang perempuan. Yang dia tanyakan kepada seorang perempuan. Maka seorang perempuan dia, bahasa Arabnya adalah hia bukan huwa. Kemudian muhandisatun, kenapa di sini memakai tak marbutoh, tak yang menunjukkan muannas? Karena hia ini, dia ini adalah muannas, maka pasangannya pun juga harus muannas. Apakah dia juga? Nah, pelengkapnya apa? Apakah dia juga seorang arsitektur? Maka di sini memakai kalimat muannas ditambah tak marbutoh. Karena hia ini muannas seorang, maka wajib pasangannya, pasangan dari kalimat hiya ini harus juga muannas. Dijawab la, nah, lain jar. Hiya tobi batun. Tobi batun. Lain. Inya itu seorang dokter. Inya itu seorang dokter. Tidak, dia seorang dokter. Nah, di sini memakai juga kalimat tak merbutoh. Kenapa? Karena hiya ini muannas, maka pasangan kalimat penyempurna dari kalimat hiya ini juga harus muannas, ya, harus perempuan. Tidak, dia seorang dokter. Maksudnya tidak, dia adalah seorang dokter. Jadi dokternya pun juga harus dimuannaskan. Kenapa? Karena dia ini adalah seorang perempuan. Ya. Yuk, bunyi terus. Hah? Oh, settingan mana tadi? Settingan daurah lo. Kurang cocok ini. Ya. Kada apa-apa. Asal kau aja. Jadi itu ya. La hiya tobi batun. Tidak, dia. Nah, memakai hiya karena dianya ditujukan kepada seorang perempuan. Otomatis pasangan dari hiya, pelengkap dari hiya ini, tidak, dia adalah seorang dokter. Dokternya pun juga harus dimuannaskan karena hiya muannas. Kemudian lagi betakun lagi orang ini. Saya, nah coba pian baca, yang benar bacaannya gimana? Saya, ya, saya rotun ga, rotan ga, rotin ga, apa? Ya, saya roh. Nah, saya rotu man hadza. Tanpa tanwin. Kenapa tidak pakai tanwin? Padahal kan secara asal saya rotun itu pakai tanwin. Kenapa tidak pakai tanwin? Beridofat. Karena dua kalimat yang digabungkan. Jadi kalimat yang pertama wajib tidak pakai tanwin. Itu kaidah yang kemarin sudah kita pelajari. Ketika kalimat itu beridhofat, digabungkan ya. Nah, maka kalimat yang pertama itu tidak bertanwin. Wajib tidak bertanwin. Jadi saya rotu man hadihi. Mobil siapa ini? Jangan dibaca saya roti min, beda maknanya. Tetapi man di sini adalah pertanyaan, bukan min yang artinya dari, yang termasuk dari huruf jar. Tetapi saya rotu man hadihi. Kemudian dijawab hadihi saya rotul mudi. Ya, barisnya apa? Mudi ri. Ya, kalimat yang kedua majrur. Tadi apa? Sayyaratu man hadhihi, hadhihi sayyaratul mudir. Perhatikan. Sayyaratu man hadhihi. Saya rotu man hadhihi. Jadi ini beridhofat. Saya rotu mudhof, mannya adalah mudhof ilaih. Tapi kenapa ini tidak dikasih baris kasrah ya? Karena man termasuk mabni, isim yang mabni, yang akhir kalimatnya tidak berubah rubah. Saya rotu man hadhihi. Mobil siapa ini? Otomatis ada kalimat, ada tanda pertanyaan. Karena man ini istifham pertanyaan. Mobil siapa ini? Nah, kenapa menggunakan kalimat ininya mu'annas? Karena ini ditujukan kemana? Ke mobil. Mobil di sini mudzakarkah mu'annas kah kalimatnya? Mu'annas, karena diakhiri ta marbutoh. Jadi salah kalau sayyaratu man hadza, tetapi sayyaratu man hadhihi. Karena dia mengisyaratkan kepada sebuah mobil, sedangkan mobil dalam bahasa Arab termasuk jenis jenis mu'annas atau perempuan, diakhiri ta marbutah. Kemudian dijawab hadhihi saya rotul mudiri. Nah, hadhihi saya rotul mudiri. Ini, nah ininya mu'annas ya, karena saya roh mu'annas. Ini adalah mobilnya mudir. Ini sama beridofat. Kalimat pertama tanpa tanwin, kalimat kedua dijarkan dengan baris kasrah. Ya. Nah, seandainya ulun ganti saya roh ini, ulun ganti dengan HP ya, handphone. Handphone bahasa Arabnya jawalun, jawal. Maka bagaimana bahasa Arabnya? HP siapa ini? Jawalu man ha? Hadza, bukan hadhihi ha? Hadza. Kenapa menggunakan kalimat hadza? Karena jawal ini adalah muzakkar. Yang dia isyarati kalimatnya, jenisnya adalah muzakkar, maka hadzanya juga harus muzakkar. Lain jar, ini adalah HP-nya ustadz misalnya. Hadza jawalul ustadzi. Ini adalah hadza, hanya panjang. Hadza jawalul ustadzi. Nah, ini adalah HP-nya milik ustadz. Kemudian, nah betakun lagi. Jadi orang ini banyak betakun. Ma hadhihi, apa ini? Nah, kenapa menggunakan kalimat ma bukan man? Ayo bu. Karena yang ditanya adalah tidak berakal. Tidak berakal. Setrika itu bakal kada? Kada. Ma hadhihi, apa ini? Kenapa menggunakan kalimat ininya pakai mu'annas? Karena setrika dalam bahasa Arab itu lafaznya jenisnya adalah mu'annas. Ma hadhihi, apa ini? Dijawab sidin. Hadhihi mikwatun. Ini adalah setrika. Jadi mikwatun itu adalah setrika. Ya seperti mikwah lah, mikwah. Pian samakan ya mikwatun. Mikwatun. Mikwah, mengatakannya nyaman mikwah, mikwatun. Setrika. Jadi mikwah itu setrika, mikwatun maksudnya. Nah, sama mikwatun itu adalah jenisnya muannats, maka hadhihi harus menggunakan muannats juga ininya. Hadhihi mikwatun. Ini adalah setrika. Nah, sama. Nah, kemudian betakun lagi. Liman hadhihi. Apa arti liman hadhihi? Ya, punya siapa ini? Ini kembali kemana di isyaratnya? Ke setrika. Makanya setrika lafaznya mu'annath, maka ininya harus juga mu'annath. Jadi li di sini menunjukkan kepemilikan, ya, milik. Dan dia termasuk huruf jar. Dan dia termasuk huruf jar. Perhatikan. Liman hadhihi. Punya siapa ini? Dijawab hadhihi lina Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Liman hadhihi. Punya siapa ini? Ini kembali ke setrika tadi. Makanya mu'annas. Ini milik si Khalid. Perhatikan setelah lam dijarkan, dimajrurkan dengan baris kasrah. Tetapi ini kenapa? Li-nya dimasuki li, tidak dikasih kasrah. Bukan limani atau limanin, kenapa? Karena lafaz man ini termasuk mabni, isim yang mabni. Jadi isim itu ditinjau atau dilihat dari perubahan akhir kalimatnya. Ada isim yang berubah-berubah akhir kalimatnya, namanya isim mu'rab. Ada yang isim yang tidak akan pernah berubah, tetap satu keadaan saja. Kalau sukun, sukun terus. Kalau dia fathah, fathah terus. Itu namanya isim mabni. Seperti ini. Ulang lagi. Jadi isim itu dilihat dari akhir perubahan kalimatnya. Ada yang berubah-rubah dan ada yang tidak berubah. Isim itu kalimat yang menunjukkan makna dan tidak memiliki waktu. Atau kata ringkasnya, ya kata benda lah. Sekalipun maknanya kurang tepat. Isim ya. Isim itu adalah isim. Adalah kata yang menunjukkan makna. Kata yang menunjukkan makna dan tidak memiliki waktu. Entah waktu telah lalu, sedang atau akan datang. Itu makna isim. Ulun-ulang pian tulis. Isim adalah kata. Kata itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya kalimat. Kata garis miring kalimat yang menunjukkan makna, kalimat yang menunjukkan makna dan tidak memiliki waktu. Dan tidak memiliki waktu. Entah waktu telah lalu, entah waktu telah lalu atau sekarang atau akan datang. Tidak memiliki waktu, entah masa lalu, sekarang atau akan datang. Itu namanya isim. Isim ditinjau atau dilihat dari akhir perubahan kalimat. Isim dilihat dari akhir perubahan kalimat. Ulun tulis saja nah. Isim dilihat atau ditinjau sama aja. Dilihat dari perubahan akhir kalimat kalimat ada dua macam, ada dua gitu. Ada dua. Nah, baru ulun tuliskan pembagiannya. Isim dilihat dari perubahan akhir kalimat ada dua. Ulun tulis ini isim. Kan ada dua tadi. Nah, satu namanya ismun mabniyun. Isim mabni. Karena isim terbagi lagi dari sisi jenisnya ya. Ada muzakkar, ada muannats. Ini isim dilihat dari perubahan akhir kalimat ada dua. Satu isim mu'rab dulu, ini yang paling banyak. Ismun mu'rabun, isim mu'rab. Yang kedua isim mabni. Nah, mabniyun. Ismun mabniyun. Apa arti isim mu'rab? Apa arti isim mabni? Ya. Sudah? Sudah? Isim mu'rab artinya, kalian tulis saja. Isim mu'rab artinya, isim mu'rab artinya isim yang akhir kalimatnya, isim yang akhir kalimatnya dapat berubah-ubah. Isim yang kalimatnya isim yang kalimat akhirnya dapat berubah-ubah. Isim yang kalimat akhirnya dapat berubah-ubah. Kalimat akhir itu maksudnya kalimat akhir hurufnya dari kalimat tersebut ya. Itu dia bisa berubah-ubah. Seperti kalimat Muhammad. Nah, Muhammad ini bisa berubah-ubah. Akhirnya ya, akhir dari kalimat. Bisa Muhammadun, bisa Muhammadan atau Muhammadin. Maka Muhammad ditinjau dari perubahan akhir kalimat, dia masuk kategori isim mu'rab. Sama seperti Khalid. Khalid termasuk isim mu'rab. Kenapa? Karena dia bisa dibaca Khalidun, Khalidan, dan Khalidin. Ketika dia dimasuki huruf jar, huruf lam, maka dia berbaris kasrah. Paham? Kemudian yang kedua, isim mabni artinya, isim mabni akhir artinya, isim yang akhir kalimatnya, isim yang akhir kalimatnya tidak berubah-ubah. Isim yang akhir kalimatnya tidak berubah. Nah, contohnya seperti man. Man. Man ini tidak mungkin berubah-ubah. Makanya dimasuki lam, maka dia tetap man. Dimasuki lam, padahal li ini kan huruf jar. Kalau dia khalid menjadi kasrah. Tetapi kalau man kenapa enggak dikasih kasrah limani? Kenapa? Karena dia isim mabni. Dia adalah isim yang akhir kalimatnya tidak berubah-ubah. Beda dengan Muhammad atau Khalid. Ketika dimasuki huruf jar, dia berubah menjadi baris kasrah. Bisa juga baris fathah atau baris dhammah. Karena dia termasuk isim yang mu'rab. Ya. Nah, itu tentang pembagian dua isim. Makanya di sini berbeda. Liman hadihi, mannya tidak berubah. Tetap man, walaupun dimasuki huruf lam atau li. Tetapi ini dimasuki huruf li, lam, Khalid ini, maka dia berubah menjadi kasrah. Karena Khalid termasuk bagian isim mu'rab, adapun man termasuk bagian dari isim mabni. Sama seperti semua domir, kata ganti, huwa huma hum, hiya huma hunna, dan seterusnya, dia termasuk isim mabni. Contoh kalimat huwa, maka sampai hari kiamat, dia tetap melihat huwa ya huwa, baris fathah. Tidak pernah ditemukan huwu atau huwi. Sama nahnu. Nahnu tidak mungkin nahna atau nah. Ni pasti cuma nahnu. Dan nahnu dan huwa termasuk isim mabni. Tidak akan berubah-ubah akhir harokatnya, akhir kalimatnya. Ya, kembali ke buku. Nah, kemudian dia bertanya lagi. Adar rojatu anasin hadhihi. Nah, adar rojatu anasin hadhihi. Artinya, apakah sepeda Anas ini, maksudnya apakah ini sepedanya Anas? Bisa pian terjemahkan, apakah sepedanya Anas ini? Di hadapan kita ada sepeda, lalu kita tanyakan, adarrajatu Anasin hadhihi? Lalu dijawab, la, hadhihi darrajatu amma. Baris apa harokat akhirnya? Amma, ammarin ya, karena dia beridofat. Hadhihi jadidatun. Nah, perhatikan. Darroja, darrojatun ya, itu jenisnya muzakkarkah mu'annas? Mu'annas, karena diakhiri ta'mar butuh. Otomatis isim isyaratnya, isyaratnya harus juga mu'annas. Makanya menggunakan hadhihi, karena yang diisyaratkan adalah mu'annas. Kemudian dia bertanyakan tadi, apakah sepeda Anas ini? Maka dijawablah, bukan. Hadhihi darrajatu Ammarin, ini adalah sepeda Ammar. Hadhihi jadidatun, ini hanyar buai. Nah, hadhihi jadidatun. Kenapa memakai hadhihi? Karena kembalinya kepada siapa? Sepeda. Sedangkan sepeda lafaznya adalah mu'annas. Otomatis pasangannya baru juga harus mu'annas. Jadi dun itu baru, tapi untuk mudzakkar. Kalau mu'annasnya tinggal dikasih ta' marbutoh. Hadihi jadi datun. Nah, seandainya ulun seperti ini, pulpen itu baru. Nah, bahasa Arabnya bagaimana? Al-qalamu jadi dun. Al-qalamu jadi dun. Al-qalamu jadi dun. Nah, baru. Kenapa memakai dun bukan datun? Karena qalam ini muzakkar. Sedangkan pasangannya juga harus muzakkar. Nah, kemudian dijawab lagi. Nah, gimana harokatnya ibu? Wadarro jatu Anasin qadimatun. Dan sepeda Anas, ampun Anas, qadimatun lama. Lama itu lawan dari baru ya. Lawas bahasa Banjarnya. Dan sepeda Anas ini lawas, sepeda lawas, bukan sepeda baru. Sudah lama maksudnya, bukan baru. Nah, sama dikasih tak marbutoh qadimatunnya, karena darrojahnya itu lafaznya mu'annas, maka pasangannya juga harus mu'annas. Kemudian bawahnya, hadihi sa'atu aliyin. Nah, bukan dibaca aliyan ya. Jadi dalam penulisan tasydid, yang perhatikan, dalam penulisan bahasa Arab tasydid itu boleh dua. Boleh seperti ini, darrojatu aliyin ya. Kenapa dikasih aliyin baris kasrah? Karena beridofat. Kalimat kedua mudhof ilaihnya harus berbaris kasrah. Darrajatu. Nah, darrajatu aliyin boleh seperti ini. Aliyin. Nah, kasrahnya di bawah tasydid, tetap dibaca aliyin. Boleh juga seperti ini. Nah, kasrahnya di bawah ya. Jadi penulisannya boleh seperti ini. Kasrahnya di bawah tasydid ya. Maka dibaca aliyin. Boleh apa namanya? Kasrahnya di bawah ya. Aliyin. Nah, boleh seperti itu penulisan ya. Jadi bukan dibaca aliyan tapi aliyin. Karena posisi harokatnya di bawah tasydid. Kalau seandainya di atas tasydid, nah berarti baris fathah. Ya. Hadhihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Ya. Hiya jamilatun jiddan. Ada kalimat jiddan ya. Ini adalah jam Ali. Sa'atu artinya jam. Hadihi sa'atu aliyin. Ini adalah jamnya Ali. Sa'atu mu'annas, otomatis hadihi juga harus mu'annas. Hiya dia, dia kembali ke jam. Hiya jamilatun jiddan, dia sangat indah, sangat bagus. Jadi jiddan artinya sangat. Atau bisa juga hiya jamilatun jiddan, dia bagus sekali, bisa. Hiya jamilatun jiddan, dia bagus sekali. Jiddan pakai tasydid ya. Jiddan, dia, dia jam tadi bagus sekali. Kemudian bawahnya ini banyak kosakata. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Al mil'aqatu fil qadr, fil qidri. Nah, afwan ya. Kalau qadri itu takdir. Kalau qidrun itu kuali. Nah, salah harokatnya, salah artian. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Kalau dibaca qadrun itu qadar, takdir ya. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Al mil'aqatu fil fil qidri. Ini sendok. Mil'aqatun sendok. Kemudian wa hadhihi qidrun, dan ini adalah apa namanya? Kuali ya. Di sini timbul pertanyaan ya. Kenapa qidrunnya memakai muannas hadhihi? Ada yang tahu lah. Ada yang bisa jawab? Padahal qidrun kan secara lafaz, secara zahir tidak ada tanda-tanda muannas. Beda dengan mil'aqatun. Ada ta marbutahnya. Ada yang bisa menjawab? Perhatikan. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Hadhihi mil'aqatun. Ini adalah sendok. Sendok jelas dia lafaznya muannas, jenisnya muannas. Wa hadhihi, dan ini qidrun itu kuali. Kuali itu bahasa Banjarnya apa? Kuali. Apa yuk? Kalau orang Bahar itu ada guci, gasan manu banyu, tapi terbuat dari seperti itu qidrun ya. Nah, bentuknya seperti itu, gasan wadah banyu kah, wadah kuah kah? Ya. Ini adalah sendok dan ini kuali. Nah, perhatikan kenapa qidrun ini memakai muannas hadhihi. Ada yang bisa menjawab lah? Ada yang bisa jawab? Ya? Perangkat ibu-ibu muannas lah kada mesti. Contoh perangkat ibu-ibu itu apa yang? Coba pian sebutkan perangkat ibu-ibu. Ya? Selain ini apa? Gayung itu muannas, iya. Piring, ya pisau, itu mudzakkar, sikinun. Piring, sohnun, mudzakkar. Qidrun ya. Itu dia, nah ini ulun kada apa-apa sampaikan. Ini termasuk muannas majazi. Namanya muannas majazi. Sama seperti syamsun, matahari. Dia namanya muannas majazi. Kalau muannas majazi, boleh kita menggunakan mudzakkar dan boleh muannas. Jadi boleh hadza qidrun, boleh hadhihi qidrun. Tapi ini di luar pembahasan, tapi intinya adalah kalau misalnya muannasnya itu jelas ya, ada ta marbutahnya, maka kita menggunakan ta, maka menggunakan kalimat ha hadhihi. Hadhihi mil'aqatun, jadi namanya muannas majazi. Majazi. Sama seperti nama-nama neraka, jahannam. Jahannam kholidina fiha. Dia kekal di dalamnya, nya kembali ke jahannam. Tetapi ha ini muannas. Karena jahannam termasuk muannas majazi. Sekalipun dari segi lafaz tidak ada ta marbutah. Tapi segi makna dia muannas. Jadi seperti namanya muannas majazi. Muannasun majaziyun. Mu'annasun majaziyun. Nah, kalau mu'annas majazi, boleh muzakkar, boleh mu'annas. Boleh kita sebut hadza qidrun, boleh. Hadhihi qidrun juga boleh. Ini sendok dan ini kuali. Al-mil'aqatu fil qidri. Sendok itu di dalam kuali. Fil qidri. Kenapa ulun kasih harokat ro-nya baris kasrah al-qidri? Kenapa? Ayo. Ya, karena dimasuki huruf fi, huruf jar. Maka al-qidri berbaris kasrah. Kemudian hadhihi baqaratul fallahi. Nah, jangan dibaca falah, itu hayya alal falah jadinya. Kalau al-falah tanpa tasydid itu artinya kemenangan. Kalau fallah pakai tasydid artinya petani. Kalau azan hayya alal falah jar. Nah, menyuruh orang petani jadinya. Jadi perhatikan, makanya bahasa Arab itu fatal kalau salah baca. Makanya kan kalau orang itu jadi imam dan dia membaca Fatihah salah sehingga merubah makna, maka dia enggak sah sholatnya. Ya, maka ini penting dalam bahasa Arab. Hadhihi baqaratul fallahi. Ini adalah sapinya petani. Baqarah di sini pakai ta marbutoh ya. Berarti sapinya jantan kah betina kah? Betina. Ya, betina. Ini sapi petani. Nah, perhatikan menggunakan kalimat hadhihi karena baqaratun adalah mu'annas. Ini sapinya petani. Ya. Fallahi. Kenapa hi baris kasrah? Karena dia beridofat, bersandar. Kemudian bawahnya. Hadha anfun. Wahadha famun. Nah, ini hidung. Anfun hidung. Nos ya. Nos apa bahasa Inggrisnya? Ya, nos. Hadha anfun. Ini hidung. Wahada famun dan ini mulut. Nah, kenapa menggunakan kalimat hada? Karena anfun dan famun dua-duanya lafaznya mudzakkar. Tidak ada tanda ta marbutoh. Hada anfun, wahada famun. Nah, perhatikan. Berikutnya, hadhihi uzunun, wahadhihi ainun. Nah, ini telinga. Dan ini mata. Nah, kenapa di sini uzun dan ainun itu mu'annas? Perhatikan, padahal kan uzun dan ainun dari segi lafaz tidak ada tanda-tanda mu'annas, tidak ada ta marbutoh. Nah, kembali ke sini karena ini namanya mu'annas majazi. Di antara tanda kita mengetahui itu adalah mu'annas majazi yang ada di dalam tubuh kita. Mata di tubuh kita, telinga di tubuh kita. Mu'annas majazi kalau dia sepasang. Kalau dia sepasang. Mata sepasang enggak? Sepasang. Berarti termasuk mu'annas majazi. Telinga sepasang enggak? Ada dua. Maka dia masuknya mu'annas majazi. Tangan sepasang enggak? Iya. Kaki? Iya. Maka dia masuknya mu'annas majazi. Paham? Kalau mu'annas majazi, boleh kita menggunakan kalimatnya hadhihi udhunun atau hadha udhunun. Nah, seperti itu. Sama halnya seperti sandal. Sandal pun mu'annas majazi, kenapa? Karena dia sepasang. Paham ya? Nah. Jadi udhun ini termasuk mu'annas majaziyun. Kenapa? Karena dia sepasang yang ada di tubuh kita. Mata ada dua, telinga ada dua, tangan ada dua, kaki ada dua juga. Maka dia termasuk mu'annas majazi. Kalau mu'annas majazi, boleh menggunakan muzakkar dan boleh menggunakan mu'annas. Tetapi afdolnya, kan boleh dua. Afdolnya kita menggunakan mu'annas. Ini kalau kita berbicara afdolnya. Tapi boleh juga kita gunakan hadza udhunun wa hadza ainun. Tapi afdalnya lebih utamanya menggunakan mu'annas. Kemudian nah perhatikan bawahnya. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Dan ini tangan dan ini kaki. Kenapa tangan dan kaki menggunakan kalimat hadhihi mu'annas? Karena dia mu'annas majaziyun. Mu'annas majazi. Karena dia sepasang. tangan sepasang, kaki juga sepasang. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Cukup banyak ini kosakata. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Berarti bisa disimpulkan Ustadz, yang ya, sesuatu yang belum kita, misalnya belum tahu itu mu'anat atau mudzakar. Ya. Berarti bisa, kalau kita bertanya bisa dengan hadza aja, sama hadza gitu. Belum tahu itu, belum tahu itu mu'anat sama mudzakar gitu. Contoh kalimatnya apa misalnya? Apa ya? Ya belum tahu bahasa Arabnya gitu. Ya, kalau misalnya kalimatnya tidak ada ta marbutoh, ya, maka itu mudzakar, itu kaidah umum. Contoh seperti banyu, banyu bahasa Arabnya apa? Maun. Nah, maun itu mudzakkar mu'annath, mudzakkar. Karena dia bukan sepasang dan juga bukan ta'marbutah. Tidak ada ta'marbutah, maka menggunakan ha hadza. Hadza maun, seperti itu. Jadi lihat aja dari segi lafaz dulu ya, lihat segi. Seandainya inya pun mu'annath majazi, nah berarti boleh juga kita menggunakan mudzakkar. Seperti sandal, sandal bahasa Arabnya apa? Na'lun. Nah, na'lun ini kan sepasang. Ada dua, maka mu'annas majazi. Ini sandal, boleh menggunakan hadha na'lun. Boleh hadihi na'lun. Tetapi untuk mu'annas majazi, afdolnya adalah menggunakan mu'annas. Afdolnya, terbaiknya sekalipun ini boleh saja. Ya, silakan ada lagi. Yang bakorotun itu, ya, itu emang sapi betina. Ya. Kalau sapi yang jantan? Bakorun. Tanpa itu aja. Iya, tanpa tamarbutoh. Ya, satu lagi yang aibon dengan jidan itu kalimat apa ya, Ustaz? Apa itu mabni juga? Itu masdar. Oh, iya. Itu dalam ilmu sharaf namanya masdar. Jadi kalau aibon itu dari kalimat adho yaidu aibon, sama seperti jalasa yajlisu julusan. Ini sharaf ya, kita di sini ini apa namanya? Banyak kosakata ya. Muhawarah, muhadatsah, percakapan. Tidak secara khusus membahas ilmu sharaf dan ilmu nahu. Jadi ini apa namanya? Karakter buku ini adalah percakapan. Bagaimana bahasa Arab percakapan seperti itu. Jadi kalau ilmu sharaf itu ada namanya masdar. Masdar dari kalimat aidon, fiilnya adalah aldo yaidu aidon. Aidon. Sama seperti jiddan, jadda yajiddu jiddan, itu masdar. Dan masdar kada boleh dipakai ta marbutoh. Seperti dorobai diribu dorban menjadi dorbatan, itu masdar enggak bisa ya. Atau jiddatan juga enggak bisa, itu masdar. Jadi tetap seperti itu, jiddan. Kemudian aidon artinya adalah jiddan kan sekali ya. Misal ana maridun jiddan, saya sakit sekali, maksudnya sakit parah. Atau aidon, saya tidur juga malam tadi. Nimtu aidon juga, jadi dia selalu berbaris fathah ya, aidon dan jiddan, seperti itu ya. Ya, silakan ada lagi. Berarti kalau dia masdar itu melekatnya kalimat yang sebelumnya itu hanya isim, nggak bisa didahului fiil ya? Bisa. Oh, tapi kan, oh iya sih. Kalau fiil bisa sebelumnya, fiil bisa. Contoh seperti adribu dorban. Dorban, masdar dari adribu. Nah itu pembahasannya ke nahu nanti. Ketika fiilnya disebutkan, setelahnya ada masdar, maka maknanya penekanan ditaukid, ditakid, penekanan. Contoh misalnya, adribu muhammadan dorban. Dorban itu masdar. Adribu muhammadan dorban. Saya mukul muhammad dorban. Maka bagaimana terjemah yang bagus? Adribu muhammadan dorban. Saya memukul Muhammad dengan sebenar-benar pukulan. Namun sidin mukupiah atau pelacung kupiah sidin. Nah itu berarti memukul, bujur-bujur memukul. Kalau misalnya nimtu nauman. Nimtu nauman. Nama masdarnya naum. Kalau nimtu nauman itu diterjemahkan saya tidur benar-benar tidur. Bukan tidur ayam yang bangun kada bangun kada. Tapi memang tidur-tidur pulas. Itu kalau seandainya ada fiilnya kemudian ada masdarnya, menunjukkan mana takkid penguat ya. Itu nanti pembahasannya di nahu ya. Walau alam di sini ada apa belum? Apa ada atau kada ulun kada tahu lagi. Belum membaca ini seberataan ya. Jadi intinya adalah kita fokus ke isim isyarat, kemudian apa namanya? Mudhof dan mudhof ilaih. Ya, seperti itu dulu ya. Adapun pembahasan seperti jiddan, seperti aidon itu mungkin lama ya. mungkin jilid 2 atau jilid 3. Ya, silakan ada lagi? Sudah? Kalau absennya ada? Nah, harus ditanyakan ini. Ya. Nah, itu bagus ini. Contoh coba lihat halaman berikutnya gambar semua. Apa ini? Nah, tinggal pian kosakatanya apa? Ini yang benar hadzakah hadzihikah? Nah. Ya, silakan. Ada absennya? Atau dari belakang? Kan dari depan terus, dari belakang lah pulang gantian. Depan dari belakang ke depan ya. Dari belakang posisi kiri dari pian. Sudah kasih mic-nya, jadi kada perlu lagi mic-nya ke muka, ke belakang, ke muka, ke belakang. Dari belakang aja berurutan ya. Ya, silakan yang paling belakang, kemudian posisinya sebelah kiri dari pian. Berarti kan nanti ke kanan, ke depan. Ya, jadi berurutan seperti itu. Silakan. Sudah nomor, siap? Nomor satu Kak Ustaz. Ulun yang memilih. Amun berurutan pian sudah siap kena. Supaya jangan siap, nah jadi harus bisa ya. Nomor 2. Ya, silakan baca. Bismillah. Man hadihi? Ya. Hadihi ukhtun Abbasut. Nah. Salah. Ini mudhof beridhofat. Bersandar. Ukhtun Abbasun itu digabung jadi satu beridhofat bersandar. Saudarinya Abbas. Bagaimana kaidahnya? Kalimat yang pertama seperti ini, kalimat kedua seperti ini. Ayo. Jadi Abbas. Jadi gimana? Sama seperti kasusnya seperti tadi Ibnu Hamidin, nah sama. Yang halaman 233 Bintu Yasirin sama. Abbas. Nah. Oh, iya. Man hadihi? Hadihi ya. Ukhtu Abbasi. Nah. Salah, Ustaz. Salah. Abbasnya Abbasin. Pakai tanwin. Oh, Abbasin. Iya. Nah, perhatikan. Ini kan pembahasannya idofat bersandar. Dua kalimat disandarkan menjadi satu. Ukhtun saudari, Abbas Abbas digabungkan jadi satu. Ukhtu Abbas. Ukhtun satu kalimat, Abbas satu kalimat. Kemudian disandarkan, diidofatkan. Maka kalimat pertama tanpa tanwin. Kalimat yang kedua harus dijarkan dengan baris kasrah. Ya, hadi ukhtu Abbasin. Jadi kalimat pertama ini wajib tanpa tanwin. Kalimat kedua wajib dijarkan. Abbas jarnya dengan baris kasrah. Ukhtu Abbasin. Mobil ustad. Nah, contoh apa bahasa Arabnya? Ya, boleh pakai tanwin atau pakai alif lam. Sayyaratu ustadin atau sayyaratul ustadi. Ya. Kemudian berikutnya samping pian, gilirannya nomor 3. Bismillah. Hadza dikun ya. Wa hadhi dajajatun. Ya, artinya apa? Ini ayam jantan. Ya. Dan ini ayam betina. Ya. Kenapa hadza dikun pakai hadza? Karena muzakkar. Ya, dikunnya muzakkar. Sedangkan dajajatun muannats. Nah, ya bagus masyaallah. Kemudian berikutnya nomor 5. Nah, silakan baca gilirannya. Ya, silakan. Ini sudah lewat ini. Mantan presiden Palestina yang meninggal. Hazihi Umma Yasir. Ya. Hazihi Umma Yasir. Umma ka ummi ka? Ummi Yasir. Salah. Coba pian perhatikan yang percakapan sebelumnya halaman 34. Hadhihi sa'atu aliyin. Hadhihi mil'aqatun, baris dhamma semua. Hadhihi baqaratu. Nah. Jangan ketipu dengan jebakan ulun ya. hadhihi, karena dia beridofat, umnya ini tanpa tanwin. Nah, bagaimana? Jadi ummu Yasir itu beridofat, mamanya Yasir, mamanya ya Yasir. Nah, bagaimana? Ya, silakan. Itu kan sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Hadhihi sa'atu Aliyin. Nah, jamnya Ali, ya. Hadhihi ummu Yasirin. Ya. Hadhihi ummu ya. Hadhihi ummu Yasirin. Ya. Kenapa hadhihi? Karena yang diisyarati adalah ummu. Ummu ini lakian kah binian kah? Binian. Ini adalah mamanya ya, Yasir. Ummu dan ummun dan Yasirun itu digabung jadi satu, diidofatkan, maka menjadi ummu Yasirin. Kalimat pertama ummu tanpa tanwin. Kalimat yang kedua pakai tanwin dan dijarkan dengan baris kasrah. Hadhihi ummu Yasirin. Sama seperti hadhihi ukhtu Abbasin, sama kasusnya. Ya. Kemudian yang berikutnya silakan nomor 4. Agak panjang tapi insya Allah mudah. Nomor 4 ya. Ya, mikrofonnya Mukabbirus Sauti, mikrofon Mukabbirus Sauti. Ya, nomor 4. Haja ibnu Nah, disambung mudiru di hizihi wa hadhihi wa hajihi bintu mudas mudarisun mudarisi. Ya. Jadi kalau alifnya hamzah wasol, ibnun itu alifnya hamzah wasol. Maka ketika dia berada di tengah kalimat, maka i-nya tidak dibaca. Alifnya tidak dibaca. Jadi seperti ini. Hadzabnul mudiri, bukan hadza ibnul mudir. Kenapa? Karena alif di sini adalah namanya hamzah wasol, yang artinya adalah kalau dia berada di awal kalimat, awal ucapan, maka dibaca alifnya. Tetapi kalau dia berada di tengah kalimat, maka alifnya tidak dibaca harokatnya. Jadi langsung hadzab nul mudiri wa hadhihi bintul mudar disi. Makanya di alif itu ada tanda apa itu? Nah, tanda seperti buruk kecebong ya. Nah, coba berat. Itu berarti alifnya alif wasol. Nah, seperti ini. Mirip enggak ya? Nah, seperti itu. Bukan seperti ini. Di atas kah? Di bawah. Kalau ini berarti hamzah namanya. Kalau ini ada seperti ini berarti a alif. Kalau dia di awal kalimat, anaknya Abdullah, kita baca alifnya ibnu Abdullah. Tetapi kalau dia berada di tengah kalimat, ada kalimat hadza, maka hadzabnu ya, bukan hadza ibnu, karena dia namanya hamzah wasol. Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 7. Ayo. Hadza babun wa hadhihi nafidhatun. Artinya apa, Bu? Ini pintu dan ini jendela. Ya, perhatikan kan babun mudzakkar, maka hadza. Nafidhatun jendela mu'annas, maka menggunakan hadhihi. Yang nomor 4 tadi artinya apa? Ini anak laki-laki mudir, dan ini anak perempuan guru, mudarris, guru atau dosen ya. Nomor 6 ya, silahkan gilirannya. Nah, ini jangan salah baca ya, jangan dibaca takdir ya. Nomor 6 silahkan. Aina kidril ham, pakai dommah. Aina kidri kidru aina kidrun kidrul hamma lahmi lahmi ya. Nah, itu apa? Dia hiya fil fis sak salajati. Ya, salajati, ya benar. Jadi ini kosakata baru, lahmu itu daging. Aina kidrul lahmi? Di mana kuali daging? Kuali yang isinya ada daging. Hiya fisallajah. Dia kuali tadi fisallajah di kulkas. Sallajatun itu kulkas. Makanya di bawahnya ada terbuka kulkas dua pintu ya. Nah, sallajatun itu pintu. Nah, di sini ada kalimat hiya, dia. Kembalinya ke kidrun muannas majazi. Ya. Nah, kemudian latihan. Nah, Tian sebutkan gambar-gambarnya ya. Ulun tentukan, ulun tunjuk. Gilirannya siapa? Ya, kasih mic-nya. Nah, diperbesar ya, di zoom. Sudah siap? Ya. Jadi ini apa? Sesuai langsung kasih isim isyarat ya. Kemudian gambarnya apa bahasa Arabnya? Mana yuk? Yang mana yuk? Yang ini nah. Nah. Yang ada tali panjang nih nah. Ini apa gambar apa dulu? Setrika. Nah, ini setrika bahasa Arabnya apa? Mikuah. Nah, jadi bagaimana yang benar? Ini setrika. Hadhihi mikwatu. Pakai tanwin. Mikwatun. Ya, hadhihi mikwatun. Kalau dia tidak beridofat, cuma satu kalimat saja, maka pakai tanwin. Hadhihi mikwatun. Ini apa tadi? Setrika. Ya, berikutnya silakan. Yang ini nah, gambar. Ini sebutkan dulu apa ini? Rumah. Ya, ini rumah. Nah, bahasa Arabnya bagaimana? Hadza baitun. Ya, cukup. Berikutnya Masya Allah. Bawahnya, nah. Ini gambar apa ya? Bukan sandalnya ya. Ya, dua ini nah. Hadhihi rijlun. Hadhihi rijlun. Kenapa rijlun pakai muannas? Sepasang, Ustaz. Ya, karena kaki itu sepasang. Masuk kategori muannas majazi. Ya. Silakan yang berikutnya. Samping kaki, kakinya hendak naik sepeda. Nah, sepeda bahasa Arabnya apa? Darajatun. Ro-nya pakai tasydid. Hadhihi darajatun. Ya, benar. Kemudian yang berikutnya ini samping rumah. Samping rumah. Hazihi sa'atun. Sa'atun. Ya, sa'atun. Atasnya jam. Nah, gambar apa itu? Gilirannya yuk. Hadhihi mil'aqatun. Ya, artinya apa? Ini sendok. Ya. Kemudian samping gambar nang bejanggut bawahnya gambar yang bejanggut bawahnya nah. Nah, yang terbuka dua pintu itu nah. Ya, silakan. Hadhihi. Ya. Hadhihi. Kulkas apa kuali? Kulkas samping yang samping di bawah yang bejanggut. Ya. Hadi salladatun. Ya, salladatun. Ya. Yang berikutnya yang berjanggut tapi mulutnya ya, bukan janggutnya. Ini mulut. Nah, bahasa Arabnya apa? Ada famun. Ya, kalau ini janggut. Janggut bahasa Arabnya apa? Lihyatun. Nah, kosakata karena janggut ancak pian lihat. Janggut abah pian. Laki pian. Nah, lihya lihyatun. Ini janggut pian tunjuk lon laki pian nah janggut pian. Bahasa Arabnya apa? Hadhihi lihyatun ya. Lihyah mana sini nah. Kurang jelas. Janggut laki pian tarik lalu jer pian. Hadhihi lihyatun. Nah. Ini janggut lihyah. Janggut itu bukan sepasang ya, enggak ada pasangannya mak. Dan dia muannas hakiki namanya, ada tak marbutoh. Kemudian samping kirinya yang berjanggut tadi. Ya, gilirannya Hadihi kidrun. Ya, artinya ini kuali. Ya. Bawahnya kuali. Hazihi miftahun. Haza miftahun. Ya, haza miftahun. Karena kunci jenisnya mudzakkar. Iya. Bawah miftah, gilirannya silakan. Haza masjidun. Ya. Samping masjid sebelah kiri yang bersinar itu apa? Haza najmun. Ya. Atas najmun artinya bintang. Haza najmun, bintang. Atas najmun itu gambar apa? Haza kursiyun. Ya, haza kursiyun. Di atas kursi yang hidungnya, ya. Matanya ke hidungnya kah? Matanya gini dulu, matanya. Baru hidungnya. Ya, silakan. Hadihi ainun wa hadihi hidung. Anfun. Anfun itu muzakar. Itu muzakar berarti hadza. Hadza famun. Anfun ini hidung. Hadza anfun. Anfun itu muzakkar, bukan sepasang, yang enggak ada pasangannya, cuma satu, ya. Hadza anfun, makanya dia muzakkar. Kalau mata, hadhihi ainun, karena mata sepasang. Di atas mata itu sudah belum? Sudah. Samping kanan jendela. Nah, itu belum. Ya, silakan gelirannya. Ya, mobil. Ya. Hadhihi sayyaratun. Ya, sayyaratun. Atasnya sayyarah. Hadza kitabun. Ya, samping kiri kitab. Hadza qamisun. Ya. Artinya ini baju. Ya, ini baju. Nah, perhatikan latihan yang berikutnya. Iqra'il mithal wa kawwin jumalan ala ghirarihi, ya. Ala ghirarihi. Nah, bagus ini. Iqra'il mithal wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Bacalah contoh dan kawwin, bukan disuruh kawwin, ya. Wa kawwin, dan jadikan atau bikinkan jumalan, jumlah-jumlah ala ghirarihi. Atas giror ini apa, ya, jenis lawan jenisnya. Girorihi lawan jenisnya. Coba perhatikan. Muhammadun talibun. Muhammad seorang siswa. Kemudian bagaimana muannatsnya? Aminatu talibatun. Talibun diganti menjadi talibatun. Ya, tinggal ditambah ta marbutah. Paham, ya? Mudzakkar bagaimana muannatsnya? Ya, silahkan gilirannya. Tapi ulun kada berurutan, ya. Kena siap, ya. Nomor 4. Nah, contohnya kan Muhammadun talibun, Aminatu talibatun, ya. Dua-duanya baris dhammah, harokatnya dhammah. Ya, silakan. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Nah, ya, silakan. Al-babu muklaku. Pakai tanwin. Pakai tanwin. Al-babu muglakun. Muglakun. Sampingnya an-nafizat. Ya, bagaimana harokatnya? An-nafizatu. An-nafizatun. Enggak mungkin, ya. Ada alif lam, tidak mungkin pakai tanwin. An-nafizatu. Ya. Muglaqatun. Ya, muglaqatun. Nah, artinya apa, Bu? Al-babu muglaqun. Pintu terbuka. Tertutup. Pintu itu tertutup. Sampingnya jendela itu tertutup. Ya. Pintu itu tertutup dan apa? Jendela itu tertutup. Nah, di sini kan yang apa namanya? Pasangannya kalau dia mudzakkar, mudzakkar juga. Kalau dia mu'annas, mu'annas juga. Nah, perhatikan papan tulis. Jadi seperti itu. Jadi kalau bahasa Arab itu, kalau kalimatnya mudzakkar, maka pasangannya pun juga harus mudzakkar, penyempurna dari kalimat tadi. Kalau mu'annas, maka penyempurnanya juga harus mu'annas. Contoh, al-babu, bab itu adalah mudzakkar. Al-babu mughlaqun. Maka penyempurna dari kalimat bab tertutup harus juga mudzakkar. Babu mudzakkar ini juga harus mudzakkar. Kemudian an-nafidhatu. Nah. An-nafidhatu mughlaqatun. Nafidhah mu'annas ada tak marbutoh, maka pelengkapnya jendela itu apa? Jendela itu tertutup. Tertutupnya pun juga harus mu'annas ya. Ini kalau istilah nahunya adalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Kalimat pertama harus ma'rifah, kalimat kedua harus nakirah. Kalimat pertama harus pakai alif lam. Di sini pakai alif lam. Kalimat kedua pakai tanwin. Alif lam tanwin. Ini isim ma'rifah karena dia diawali alif lam. Jadi kalimat pertama pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin. Pertama alif lam, kedua tanwin. Dan dia wajib dommah. An-nafidhatu mughlaqatun. Al-babu mughlaqatun. Dua-duanya dommah. Satu dommah pakai alif lam, yang kedua dommah pakai tanwin. Kecuali kalimat Muhammadun tolibun. Nah, kenapa Muhammadun enggak dibaca al-Muhammadu tolibun? Contoh yang contohnya ya. Muhammadun talibun. Kenapa dua-duanya pakai tanwin? Kenapa enggak dibaca al-Muhammadu saja? Sama seperti al-babu an-nafidhatu, maka enggak bisa. Karena Muhammad ini adalah nama orang. Nama orang enggak bisa kalau dia enggak pakai seperti ini pakai tanwin, kada kawadiulah pakai alif lam enggak bisa. Beda dengan benda seperti ini, benda mati, pintu, jendela, dia bisa nafidatun atau an-nafidatu. Kalau nama orang enggak bisa. Nah, ini juga kenapa ini pakai tanwin kada sama seperti ini ya? Karena ini namanya alam, nama. Ya, karena dia masuk kategori nama. Jadi nama itu sudah ma'rifah. Isimnya sudah dikenal. An-nafidah ini ma'rifahnya dengan alif lam. Dikenal, makanya diterjemahkan dengan jendela itu. Kita sudah tahu itu jendela yang kita maksud. Sama dengan Muhammad. Muhammad itu seorang siswa. Kita tahu Muhammad mana yang kita tunjuk, yang kita sebut di sini. Jadi Muhammad di sini namanya isim ma'rifah. Itu pembagian isim yang lain dari sisi yang lain ya. Intinya adalah apa namanya? Contoh di sini ini bagaimana kita membuat yang benar mudzakkar mudzakkar, mu'annas mu'annas. Ya. Perhatikan yang berikutnya gilirannya siapa? Nomor 2. Itu nama orang ya. Nah, bagaimana yang benar? Hamidun ya. Tobibun. Ya. Terus? Fatimatun. Nah, bukan. Fatimatu ya. Tobibatun. Ya. Hamidun Tobibun, Fatimatu Tobibatun. Hamid seorang dokter dan Fatimah juga dokter. Tetapi kalau Tobibun mudzakkar, Tobibatun mu'annas. Ya. Nomor 3 silahkan. Gilirannya. Ya, ayo. Nomor 3. Huwa muslimun Hiya muslimatun. Ya. Huwa muslimun, hiya muslimatun. Huwa muslimun apa artinya, Bu? Dia seorang muslim. Kalau hiya? Dia perempuan seorang muslimah. Ya. Jadi huwa muslim dia dalam kurung seorang laki-laki. Dia seorang muslim. Hiya muslimah dia dalam kurung seorang perempuan muslimah, seorang muslimah. Ya. Jadi ada penggantian di sini. Satu dhamirnya diganti, huwa menjadi hiya karena huwa untuk pemakaian mudzakkar, hiya untuk muannats. Muslimun untuk mudzakkar, muslimatun untuk muannats. Iya. Nomor 26. Sengaja dijebakan. Apa itu? Ini sudah lewat. As-sayyu harun. Harun. Oh, as-sayyu harun al-qahwatu harrotun. Ya. As-sayyu itu pian kasih titik dua di bawah ya. Itu enggak ada titiknya itu. As-sayyu kasih titik dua di bawah ya. Syai itu adalah teh. Nah, titik dua. Asyayu. Teh itu harun, panas. Al-kohwatu harrotun. Kopi itu panas. Yang membedakan adalah asyayu jenisnya mudzakkar, al-kohwatu jenisnya muannas. Ya. Silahkan gilirannya nomor 5. Ya, silahkan. Ya, silakan nomor 5. Al-mindilu wasihun. Ya. Al-yadu wasiyatun. Tinggal ditambah ta marbutoh. Al-yadu wasihatun. Ya. Al-mindilu wasihun, al-yadu wasihatun. Ya. Mindil artinya apa? Sapu tangan. Atau tisu ya. Sapu tangan itu kotor. Wasihun. Al-yadu wasihatun. Tangan itu kotor. Nah, kenapa wasihatun yad? Tangan itu pakai mu'annas pasangannya. Karena al-yadu itu adalah mu'annas majazi. Maka pasangannya pun juga harus dimu'annaskan. Maka menjadi al-yadu wasi'khotun. Nah, wasi'khotun. Ya, ini namanya mubtada khobar ya. Yang pertama pakai alif lam. Yang kedua pakai tanwin, kecuali nama ya. Kemudian yang gilirannya silakan nomor 8. At-talibu mariyudun, at-talibatu mariyudotun. Nah, artinya apa, Bu? Murid itu sakit. Murid itu laki-laki sakit. Murid laki-laki itu. Iya. Paling pian. Murid perempuan itu sakit. Iya. Jadi maridun dan maridotun. Nah, talibu mudzakkar atau libatu muannats. Maka pasangannya pun juga harus disesuaikan, disamakan. Berikutnya nomor 7. Almas apa? Masjidu ba'idu. Ba'idun. Ya. Al-mudarisatun. Nah, bukan, itu tempat. Al-madrasatu. Ya. Ba'idu. Nah, itu ada ba'idatun. Ya. Al-masjidu ba'idun, al-madrasatu ba'idatun. Artinya apa? Masjid itu ba'idun artinya? Masjid itu dekat. Jauh, Bu. Ba'idun masjid jauh. Masjid itu jauh. Ya. Sekolah itu dekat. Jauh juga. Dua-duanya jauh. Sekolah itu jauh. Ya. Yang membedakan apa? Jenisnya. Kalau masjidu ba'idun, dua-duanya muzakkar. Al-madrasatu ba'idatun, dua-duanya mu'annas. Nomor 11 gilirannya. Al-abu jalisun, al-ummu jalisatun. Ya, artinya bapak itu duduk, ya. Ibu itu duduk juga. Ya, duduk sama-sama duduk. Tapi al-abu mudhakkar, jalisun mudhakkar juga. Al-ummu jalisatun. Ummun itu juga mu'annas. Nah, dari segi lafaz kan enggak ada tar marbutoh. Tapi maknanya mama itu laki-laki bebinian. Bebinian. Jadi al-ummu jalisatun. Ya. Gilirannya silakan nomor 10. Al-qamaru jamilu. Jamilun. Ya. Asy-syamsu jamilatun. Nah, kan sama ya. Asy-syamsu jamilatun. Kenapa syamsu ini muannats? Padahal lafaznya kan enggak ada ta marbutah karena namanya adalah muannats majazi. Ya. Nomor 9. Jadi bulan itu indah, artinya al-qamaru jamilun, bulan itu indah dan matahari itu indah juga ya. Nomor 9. Al-hayawanu sari'un. Ya. As-sayyaratu sari'atun. Sari'atun. Ya. Artinya apa, Bu? Nomor 9. Kedelai. Kedelai lain. Kedelai itu makanan. Keledai. Lain juga keledai. Keledai himar. Keledai himar. Hisan apa? Kuda, ya. Sari'un itu cepat. Cepat, ya. Kalau sebelahnya saya rotu cepat. Mobil itu? Cepat. Ya, cepat. Mobil itu cepat, ya. Kuda itu cepat, mobil itu cepat. Terakhir. Atau sebelum terakhir kah? Ya, terakhir. Sahihil jumalal atiyata. Nah, bagus ini. Benarkan jumlah-jumlah berikut. Jumlah ini salah, nah pian benarkan. Nah, gilirannya siapa? Jadi 1 sampai 5 ini salah, jadi pian benarkan yang mana yang benar bagaimana. Antara mudzakkar muannas, isim isyarahnya mudzakkar mudzakkar juga, isim isyarahnya muannas muannas juga. Ya, silakan nomor 2. Gilirannya siapa? Al-Qur. Ya. Al-Qur. Benar, silakan teruskan. Satu atau dua? Nomor 2. Sengaja ulun kada urutan kena pian siap. Al-Qurfatu maftuhun. Itu salah. Bagaimana yang benarnya? Al-Qurfatu maftuhatun. Ya, maftuha tun ya. Gurfatu al-gurfatu muannas, ada ta marbutah. Otomatis pasangannya pun juga harus muannas, maftuha tun. Al-gurfatu maftuhatun. Kamar itu atau asrama itu terbuka. Gilirannya nomor 4. Hadza miftahu hadza miftahu sayyarati. Ya, na'am. Hada miftahus sayyarati. Ini kunci mobil. Jadi yang dilihat itu kunci, bukan mobilnya. Mobilnya mu'annas, tapi yang dilihat itu adalah kunci. Yang dia isyaratkan itu kunci, bukan mobilnya. Kunci mudzakkar. Maka yang benar adalah hada miftahus sayyarati. Ya, gilirannya nomor 1. Ya, benar. Ya, haqibatu man hadhihi. Ya, artinya apa? Tas siapakah ini? Ya, memakai hadhihi. Kenapa, Bu, memakai hadhihi? Karena disandarkan ke haqibatu. Mu'annas. Mu'annas, ya. Gilirannya nomor 2. Sudah nomor 3. Nomor 3. Zihi saya rotul tobi batu. Hah? Enggak. Tobi bi. Ya, ulang. Hada ha Hazihi saya rotu tobibi. Saya rotu tobibi. Alif lam syamsiyah. Hazihi saya rotu tobibi. Artinya apa, Bu? Ini mobil. Mobil dokter. Ya, ini mobil dokter. Nah, hadhihi. Kenapa hadhihi? Karena sayyaratu muannas. Ini mobil dokter. Yang dia isyarati itu mobil, bukan dokternya. Mobil muannas, maka juga harus hadhihi muannas. Terakhir nomor 5. Nah, ini sapinya indah disembelih lapas ke jalan raya. Nah, silakan nomor 5. Aina sayyaratun. Nomor 5. Balik halaman berikutnya. Nomor 5. Aina. Ya. Sayyaratun. Bukan. Oh. Sapi, Bu, sapi betina. Aina. Bukan sayyarah itu ba, ko, ro, dan ta. Ainal baqaratu. Ya. Hiya fisyari'i. Ya, artinya apa, Bu? Di mana sapi betina itu? Iya. Dia di jalan. Di jalan raya. Lapas sapi hendak disembelih. Ainal baqaratu hiya fi syari. Di mana sapi betina itu? Dia di jalan raya. Nah, nomor terakhir lah tanggung nah. Nomor 5, siapa yang mau baca silakan. Atau gilirannya kah? Nah, memakai kalimat isim isyarat dan huruf jar li lam ya. Bagaimana yang benar? Nah, ini bagus. Nomor 1 dah, gilirannya siapa? Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ya, hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Lam di sini huruf jar, maka setelahnya baris kasrah. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ini punya Muhammad dan itu punya Hamid. Contoh ini pulpen. Jar ulun. Ini punya Muhammad dan itu ada mobil dan itu bukan mobil, enggak bisa ya. Dan itu televisi misalnya. Dan itu punya Hamid. Hadza ini, dzalika itu. Ya. Silakan nomor 3 gilirannya. Alhamdulillahi. Ya, jadi Allah dimasuki huruf jar lim. Apaan huruf jar lam ya, maka dibaca lillahi. Alifnya dibuang karena dia dimasuki harful jar lam. Jadi kalimat Allah, nah Allah dimasuki lam maka menjadi seperti ini, lillahi. Nah ya, alifnya dibuang. Kemudian silakan nomor 4. Segala puji bagi Allah nomor 3. Nomor 4. Lillahil masriku wal maghribu. Artinya apa, Bu? Lillah. Lam kan kepemilikan. Milik Allah. Al masyriq apa artinya masyriq? Timur. Milik Allah yang ada di timur dan milik Allah yang ada di barat. Ya, nomor 2. Ya, silakan nomor 2. Liman hadhihi li Yasirin. Artinya milik siapa ini? Ini milik Yasir. Ya, terakhir kalimat wajadidah. Kosakata yang baru yang sudah lewat. Al-mikwatu artinya setrika. Al-baqaratu sapi betina. Al-udhunu telinga, bukan azan ya. Al-udhunu telinga. Al-ummu ibu, mama. An-nafidhatu jendela. Ad-darrajatu sepeda. Al-fallahu petani, bukan falah ya, falah kemenangan. Al-yadu tangan. As-sallajatu kulkas. Jiddan sekali. Sekali di sini menunjukkan apa ya? Banget, sangat ya, menunjukkan sangat. Al-mil'aqatu sendok. Al-anfu hidung. Ar-rijlu kaki. Kalau ar-rajulu seorang laki-laki. Kalau ar-rijlu kaki atau batis. Al-qahwatu kopi. Al-qidru kuali. Al-famu mulut. Asyayu teh. Sari'un cepat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Masuk ke ad-darsus sabi', pelajaran ke-7. Ini isim isyarat dengan tilka. Zalika, tilka, itu. Kalau zalika untuk muzakkar, kalau tilka untuk mu'annas. Tapi itu bukan i ini. Ya, silakan ada pertanyaan? Enggak ada? Kalau enggak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.